mempunyai satu hal yang dianggap kesalahan, meminta ampunnya bertawassul kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, nikahnya Nabi Adam dengan Hawa pun maharnya adalah solawat kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, kalau mulai zaman Nabi Adam itu sudah bangga dengan Nabi Muhammad. Gak ada Nabi yang beliau itu dilahirkan. Tidak ada Nabi yang diutus kecuali Bushir bi Ahmad. Diberi kabar gembira dengan nanti bakal ada satu Nabi penutup, Nabi penyempurna, Nabi yang termulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gak di Tauratnya, gak di Zaburnya, gak di Injil, tercantum di situ nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada Nabi yang gak kenal Nabi Muhammad. Makanya dikatakan semua Nabi yang Allah utus itu niabah. Kedatangan mereka adalah sebagai niabah sebelum datang Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad, beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan memegang panji dan segenap para nabi dan rasul di belakang bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Iku kemuliaan kita. Hingga Allah pun subhanahu wa taala memilih kita ini. Ulolan panjenengan iki pilihan. Masih elek-elek ngene iki. Nggih. Nabi Musa niku kepengin untuk jadi seperti kita umat Rasulullah. Ketika melihat kemuliaan, ketika melihat kebesaran tentang apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, milih wis enak dadi umat Nabi Muhammad. Niki Nabi Musa lho, Pak. Nabi Musa ini Nabi Al-Qawi Al-Amin, termasuk ulil azmi, nabi yang hebat. Lho ya sik kepengin dadi umat Kanjeng Nabi. Dalam suatu riwayat, Nabi Musa ini disebut kalimullah, niku biasa ngomong-ngomong be Gusti Allah. Berkali-kali mendapat kesempatan untuk bicara dengan Allah. Hingga suatu saat mungkin Nabi Musa niki melihat tidak ada hamba yang dekat dengan Allah seperti beliau. Mana ada orang yang bisa langsung ketemu sama Allah untuk berbincang-bincang seperti Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa niku merasa paling dicintai Allah dan berkata, "Ya Allah, napa panjenengan niku enggak ada seorang hamba yang lebih kau cintai, lebih kau muliakan seperti aku? Hal akramta ahadan mithli ma akramtani haitsu asma'tani kalamak?" Ya Allah, pernahkah engkau itu memberikan kemuliaan kepada seseorang makhlukmu lebih daripada kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku? Haitsu asma'tani kalamak, ketika kau memberi kesempatan aku untuk bisa berbincang-bincang kepadamu. Kemudian apa jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Musa, Nabi Musa, innali ibadun, aku punya hamba, punya manusia golongan makhluk seperti engkau, ukhrijuhum akhir zaman, yang akan aku keluarkan nanti di akhir zaman, merekalah umat Nabi besar Muhammad. Musa, kau itu walaupun bisa bicara denganku, tapi kau perlu tahu antara aku denganmu itu masih ada 7.000 hijab. 7.000 hijab, walaupun ngomong-ngomong denganku itu ada 7.000 hijab. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, apabila datang satu bulan namanya Ramadan, khususiah bulan ini untuk kita, fama baini wa baina ummati Ahmad hijab, saat bulan itu tidak ada satu tabir pun yang menutup antara aku dengan umat Nabi Muhammad. Geter Nabi Musa. Nabi Musa ini saged ngomong-ngomongan sik wonten 7.000 hijab. Kemudian ya Rabb, la hijaba bainak wa bainahum. Enggak ada hijab sama sekali antara kau dengan enggak. Idzas farrat wujuhuhum, kalau wajah mereka menguning karena lapar. Wa biyaddat shifahuhum,

akan membawa cahaya dan memercikkan ke semua penjuru dunia. Amin ya Rabbal. Wonten riwayat niki ditulis juga di satu maulid. Suatu saat ada beberapa orang yang lagi mendengar suara solawatan. Kebetulan dia adalah Yahudi suami istri. Wong Yahudi kabeh gak beriman mbek Kanjeng Nabi niki, gak beriman mbek Gusti Allah. Mungkin ketepaan daerah kampunge iku ketekan Ariduan. Dalam tidurnya, dalam rumahnya dia dengar suara gerobiak-gerobiak-gerobiak-gerobiak. Lapo ae wong Islam iki. Mulai mang Muhammad, Muhammad tok ae. Ada apa mereka mengagung-agungkan nabinya Muhammad sampai seperti itu, ada apa? Kemudian kata istrinya, "Ayo, bopo ae wong Islam iki." Memang sak bujut tumbuh oleh tutup. Nih. Akhirnya ya wis Pak ditutup ae jendelane supaya gak krungu. Wis bengi, mumpune jam 10 ngene, gak mule-mule bawa Ariduan yo. Ya. Tidur sampai di sana tidur. Mimpi yang perempuan ini mimpi. Mimpi ada orang rame-rame lagi salaman kepada satu orang. Kemudian dia itu ya taregep cari-cari selah untuk melihat sapa sih itu. Dilihat sampai memandang wajah Nabi Muhammad lulu. Ada wajah seseorang yang mulia bercahaya wajahnya. Kemudian dari jauh ini tanya, "Sik, sapa wong iku? Lho mosok gak kenal sampean? Lho iku lho Kanjeng Nabi Muhammad. Lho iku Nabi Muhammad." Wah, ya pantes nek wong Islam ngagungno wong koyo ngono. Wajah bercahaya, penuh dengan kewibawaan. Subhanallah, lihat saja tertarik. Tapi dalam kesempatan itu dia kepingin untuk mengucapkan salam. Tapi dia dalam keadaan agamanya bukan muslim. Kemudian didekati, setelah didekati salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi mesem dan menjawab, waalaikissalam. Dan untukmu pula keselamatan. Kaget. Aradatta salami ya Rasulullah. Kau mau balas salamku? Aku ini Yahudi loh ya Rasulullah. Dijawab, tidaklah aku membalas salammu kecuali aku tahu ada percikan nur hidayah dalam hatimu yang dengannya kau akan beriman kepadaku. Nangis. Ya Rasulullah, aku akan beriman, kau akan beriman kepadaku. Kemudian detik itu mengatakan, aku beriman kepadamu ya Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bangun dari tidur. Tak, ya Allah. Iki mari ngelokno. Saiki iki dikimpeni mbek Kanjeng Nabi. Wis ngono mlebu Islam dek mimpi maneh. Bingung. Bangun malam-malam. Kemudian dia duduk. Takut. Iki ya apa lek bojoku aku mlebu Islam iki. Bakal dipegat aku. Iya lek terus aku iki ayu dipegat gampang goleke. Wis kewut ngene sapa sing gelem. Kemudian dia merenung. Ketika dia duduk, suaminya bangun. Istriku, ada apa? Enggak apa-apa. Enggak, pasti ada sesuatu. Enggak apa-apa. Gak biasa kon tangi jam telu. Biasa jam 10 tangi, saiki jam telu tangi kon. Heh? Enggak apa-apa. Wes ojo goro. Ngaku kon nono apa? Mimpi apa? Iya tadi saya mimpi. Mimpi apa? Cerita. Saya tadi itu mimpi seperti ini, dan akhirnya seperti ini. Ndredeg iki. Cerita no mimpi ndredeg. Wis iki bakal disamblek aku iki mari. Wis pasrah karena mau enggak mau dia sudah masuk Islam. Kemudian wis setelah disampaikan wis pasrah. Gak malah ngamuk, malah mesem. Loh, kenapa kau tersenyum? Suami berkata, demi Allah, mimpi yang kau lihat hari ini malam tadi itu adalah mimpi yang juga aku lihat malam ini. Aku juga waktu tadi mimpi melihat ada seorang yang digerumuni orang. Aku lihat, aku pandang wajah indahnya. Kemudian aku tahu dari wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta. Aku dekati, aku salam persis mimpine padha mbek bojone. Kemudian aku pun syahadat ketika Nabi mengatakan bahwa ada percikan nur hidayah dalam hati. Loh, persis kula nggih mimpi kaya ngoten. Ah itu sudah. Persis apa yang kau ceritakan. Wis ayo. Hari ini kita sama-sama mengikrarkan syahadat kita. Diarti ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Ini coba lihat. Seorang yang hanya dengar solawat niku lho Pak, solawat sepisan tok. Niku sampai kadang-kadang kimpenan. Maka bagaimana dengan kita? Sing solawat ben Senin, minimal rong minggu sepisan, solawat terus. Tapi pernahkah solawat kita itu mengantarkan kita untuk memandang Nabi yang kita cintai tersebut dalam mimpi kita? Nih, sampai kata Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, beliau berkata, nek sing jenenge santri petang polo dino gak mimpi ketemu Kanjeng Nabi, niku wis batal dadi santri, coretan duduk santri, preman. Yes. Kalau lewat 40 hari sampai gak mimpi ketemu Nabi, niku sudah bukan seseorang yang dianggap mulia di mata beliau. Kalau Abu Yazid Al-Bustami, beliau berkata sampai seperti ini, ma min lailatin illa wa ra'aituha illa wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Tidak ada yang namanya malam berlalu dariku kecuali aku di situ mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Fa idza marrat alaina lailatun wa lam ara Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha fama a'dattu nafsi minal muslimin. Beliau berkata kalau sampai pernah satu malam saja aku tidur kemudian aku enggak bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, maka aku saking nikmatnya. Maka ada seorang pujangga yang berkata, "Walakam zarani fil karo fawadatna law qadaina hadzil hayatan niyama." Saking enak ini mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Ketika bangun dia berkata, "Ya Allah, enak itu ruku. Kok iso ketemu Kanjeng Nabi? Nek umpamine umur ini bisa aku habiskan untuk tidur, niscaya aku pilih tidur karena di situ aku mimpi ketemu Nabi Muhammad." Lah niki, monggo kita tanamkan. Carane mimpi ketemu Kanjeng Nabi niki nopo? Nopo solawate? Wis solawat niki cukup. Yang enggak cukup ini adalah memupuk rasa cinta kita kepada beliau. Seorang syekh didatangi murid, "Wahai guru, kula niki kepengin mimpi ketemu Kanjeng Nabi." Kemudian niki tak kei selawat, diwaca selawat niku. Ping pira? 100.000. Balik nang kene sampe ndowe lambene. Wis lambeku ndowe ketemu mbek Kanjeng Nabi ya gak. Jare saya ya memang Kanjeng Nabi gak gelem ketemu ndowe-ndowe kaya kon ngene. Kemudian ya wis tak kei selawat sing liyane maneh. Diberikan selawat yang lain, ya gak mimpi. Kemudian wis ngene ae. Malam ini tidur di rumah saya. Insyaallah tak jamin mimpi. Wah. Ya wis, ayo. Ketika mau tidur waktu makan malam datang. Dijak mangan, ae pangano. Makan sing akeh, mangan sing akeh. Begitu makan sudah banyak, wae njaluk ngombe. Sik ngombene ndi sik panganan sik iku. Pun-pun, belum war kula niki. Ya panganan sik. Dipowangan terus, mari pangan terus. Keseretan iki. Kano banyune ta. Sik sabaro. Insyaallah mari ngene banyune teko. Setelah dia sudah selesai makan, warek ate ngombe gak dikei. Wis saiki iki lho bantal guling turu. Loh, Yai. Banyu lho banyu ndi? Iki keselek kula niki mboten. Yus maring ini sampai turu sing kok tak tangini tak kaya banyu. Ya wis terpaksa. Apa iki rek coba udan langsung tak umbi mbak aku. Masuk kamar tidur. Terus dipaksa turu. Bang, setengah empat sebelum subuh ditangini. Nah, bangun, bangun. Ya apa? Mimpi ketemu mbek Kanjeng Nabi apa gak? Ada Kanjeng Nabi, ketemu banyu aku iki. Wong sampean iki lho gak ngeki banyu mari ngeki mangan. Terus kula bayangno banyu tok ae. Terus pas bayangno banyu mimpi gak ketemu Kanjeng Nabi, gak ketemu sapa-sapa, ketemu banyu tok ngene. Kata kiainya lali kula. Kalau engkau sudah bisa cinta kepada Nabi seperti kecintaanmu kepada air ketika kau haus, niscaya gak usah sholawat. Tiap malam kau akan mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Permasalahan bukan sholawatnya, tapi permasalahan adalah kecintaanmu kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan niki, maka itu nih, monggo, semoga sholawat ini nanti cahayanya akan berkibar di mana-mana. Khususnya yang bertempat daripada majelis taklim wal maulid ar-ridwan ini, insya Allah masyarakat sekitar akan terpercik cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun yang hadir di majelis ini harus sudah bisa menuntut diri kita. Ya apa? Kalau kali panjenengan sudah berapa tahun majelis kayak gini? Berapa Rabiul Awal sudah kita lalui? Sekarang apa bagian kita dari Nabi Muhammad? Sudahkah kita merasa dekat dengan Nabi Muhammad? Sudahkah kita merasa senantiasa mengagungkan beliau, mengagungkan sunnah-sunnah beliau? Sudahkah kita itu senantiasa menjunjung tinggi syariat beliau, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang perlu kita tanyakan. Agar dengannya insya Allah tidak keluar nanti bulan Rabiul Awal, kecuali insya Allah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang dicintai Nabi besar Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi kula lan panjenengan diparingi panjang umur, sehat walafiat, istiqomah hadir dalam majelis taklim wal maulid ar-ridwan sampai mendapat ridho Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fi sarairi qad 'ali madihi safati rabbina wa hadana. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاذرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harrakat rihu saba aghsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alaika ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabihi ajma'in. Bisir Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana adar